Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan sujudus sahwi. Kita lanjut pada masalah yang berikutnya. Al-Mas'alatu Tsalitsah. Masalah yang ketiga, mata yusannu, kapan disunnahkan sujud sahwi? Setelah masalah yang kedua membahas kapan diwajibkan sujud sahwi, dan di sini ada lima keadaan atau lima kondisi yang padanya wajib untuk melakukan sujud sahwi. Dan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan masalah yang kedua, mata yusannu, kapan disunnahkan sujud sahwi. Itu di sana ada beberapa kondisi yang disyariatkan sujud sahwi, namun hukumnya sunnah. Yusannu sujudus sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Disunnahkan sujud sahwi apabila seseorang membaca bacaan yang disyariatkan dari bacaan salat tetapi bukan pada tempatnya, sahwan, karena sebab lupa. Contohnya kal qiraati fir ruku'i was sujud. Contohnya dia membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Ketika ruku baca Al-Fatihah misalkan, lupa. Atau ketika sujud baca Al-Fatihah, lupa. Yang mestinya Al-Fatihah dibaca ketika berdiri. Ini maksudnya. Membaca bacaan yang disyariatkan tetapi bukan pada tempatnya karena lupa. Contoh yang lain, wat tasyahudi fil qiyam, membaca tasyahud ketika berdiri. Mestinya membaca tasyahud ketika duduk. Ma'al ityani bil qaulil masyru' fi dzalikal mawdi'. Disertai dengan dia juga membaca bacaan yang disyariatkan di tempat tersebut. Ka'an yaqra'a fir ruku'i ma'a qawlihi subhana rabbiyal azim. Yaitu contohnya seperti dia membaca ketika ruku, dia membaca subhana rabbiyal azim. Setelah itu dia membaca Al-Fatihah misalkan, lupa. Tapi dia masih membaca bacaan ruku yang disyariatkan. Beda kalau dia ruku tetapi tidak membaca subhana rabbil azim. Ruku tetapi membaca Al-Fatihah. Tidak membaca subhana rabbil azim. Dalam kondisi ini sunnah apa wajib sujud sahwinya? Wajib. Kenapa? Karena meninggalkan subhana rabbiyal azim yang hukumnya wajib untuk dibaca ketika ruku. Namun ini maksud di sini adalah dia membaca bacaan yang disyariatkan di dalam sholat tetapi bukan pada tempatnya. Bersamaan dia membaca bacaan yang disyariatkan di tempat tersebut. Seperti ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal azim, setelah itu baru membaca al-fatihah karena lupa, maka kondisi ini disunahkan sujud sahwi. Ya. Karena dia telah membaca bacaan yang disyariatkan tetapi bukan pada tempatnya. Nah, tetapi di tempat tersebut dia membaca bacaan yang wajib. Subhana rabbiyal azim sudah dibaca tadi. Hanya saja setelah itu dia baca al-fatihah karena lupa. Mungkin karena panjangnya sujud. Nah. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Dalilnya adalah li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaklah dia sujud dua kali," yaitu sujud sahwi. Hadis riwayat Muslim. Baik, bisa difahami masalah yang ketiga ini. Kapan disunahkan sujud sahwi? Ketika membaca bacaan yang disyariatkan di dalam sholat tetapi bukan pada tempatnya, namun dia telah membaca bacaan yang disyariatkan di tempat itu. Mafhum ya? Nah, contohnya tadi dia ruku, ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal azim, sudah dia baca bacaan yang wajib. Setelah itu baru dia membaca Al-Qur'an misalkan karena lupa. Maka kondisi seperti ini disunnahkan sujud sahwi. Nah. Adapun kalau dia tidak membaca bacaan yang diwajibkan di tempat itu, maka wajib sujud sahwi. Ruku misalkan, ketika ruku langsung baca al-fatihah, tidak membaca subhana rabbiyal azim. Nah, maka kondisi seperti ini wajib untuk sujud sahwi ketika lupa tidak membaca subhana rabbiyal azim. Tapi kalau dia membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, dia membaca bacaan yang disyariatkan di tempat itu, tetapi kemudian setelah itu dia membaca bacaan yang lain, yang bukan pada tempatnya, yang mestinya dibaca ketika berdiri, dia baca ketika ruku. Setelah dia membaca subhana rabbiyal azim, dia membaca al-fatihah karena lupa. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka hukum sujud sahwinya sunnah. Nah, mafhum ya? Kita lanjut pada masalah berikutnya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Maudi'uhu wa sifatuhu. Tempat sujud sahwi dan tata caranya. Maksudnya tempat di sini adalah sebelum atau setelah salam gitu. Yang pertama, maudi'uhu, tempat sujud sahwi. La raiba annal ahaditha waradat fi maudi'i sujudis sahwi ala qismain. Tidak diragukan bahwasannya hadis-hadis yang datang tentang tempat sujud sahwi itu ada dua macam. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang tempat sujud sahwi, yaitu sebelum salam atau setelah salam, itu ada dua macam. Qismun dalla ala masyru'iyatihi qabla salam. Jenis yang pertama adalah hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. Wal qismul akhar dalla ala masyru'iyatihi ba'da salam. Dan jenis yang kedua adalah hadis-hadis, jenis hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi setelah salam. Jadi dalam hadis-hadis tentang sujud sahwi ada dua macam, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena itu berkata sebagian ahlu tahqiq dari para ulama, innal musalliya mukhayyarun, bahwa orang yang sholat yang dia harus sujud sahwi, mukhayyar, dia diberi pilihan, boleh memilih. Insya'a sajada qabla salam, kalau dia mau dia sujud sebelum salam, au ba'dahu, atau kalau dia mau dia sujud setelah salam. Li'annal ahaditha waradat bikilal amroin, karena hadis-hadis yang datang tentang sujud sahwi itu datang dengan dua cara ini, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Falau sajada lil kulli qabla salam au ba'dahu jaza, kalau dia sujud untuk semua jenis lupa, baik itu kurang rokaatnya atau lebih rokaatnya atau lupa tasyahud atau yang semisalnya, dia sujud untuk semuanya qabla salam, sebelum salam, baik yang ada kekurangan atau ada kelebihan atau karena ragu. Jadi semuanya dia sujud sahwi sebelum salam. Au ba'dahu, atau kalau dia sujud sahwinya semuanya setelah salam. Dalam semua kejadian, baik kejadian kurang atau kejadian lebih atau kejadian ragu, dia sujudnya setelah salam. Kalau seperti ini jaza, boleh. Karena seorang yang sholat tadi mukhayyar, boleh memilih. Kalau dia mau sujud sebelum salam, maka sujud sebelum salam. Kalau dia mau setelah salam, maka setelah salam. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, kana akhirul amroin as-sujudu qabla salam. Dan akhir dari sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sujud sahwi adalah sujud sebelum salam. Hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Hadis yang paling terakhir terjadi, sujud sahwinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sujud sebelum salam. Taib khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Khilaf tentang sujud sahwi apakah sebelum salam ataukah setelah salam. Di dalam buku ini Al-Fiqhul Muyassar dipilih pendapat yang mukhayyar, bebas memilih, baik sebelum salam atau setelah salam. Sama saja ketika ada kekurangan atau ketika ada kelebihan atau ketika ragu. Jadi sama saja. Sebagian para ulama yang lain ada yang berpendapat bahwasannya sujud sahwi itu dirinci, Apabila karena sebab adanya kekurangan di dalam sholatnya, maka sujudnya adalah sebelum salam. Dan apabila ada kelebihan di dalam sholatnya, sholat duhur 5 rakaat misalkan, kemudian dia sadar karena lupa dia sholat 5 rakaat, maka sujud sahwinya adalah ba'da salam, setelah salam. Dan ini mazhab Asy-Syafi'iyah, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang berpendapat semua sujud sahwi itu setelah salam, baik karena kurang, lebih atau ragu. Ada juga berpendapat semua sujud sahwi itu sebelum salam, baik karena lupa, baik karena kurang, ragu atau lebih. Taib. Namun yang afdol, yang lebih utama dan lebih afdol, adalah melakukan sujud sahwi sebelum salam pada kasus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujudnya sebelum salam. Misalkan ketika Rasulullah SAW sholat duhur atau asar 3 rakaat salam, kemudian sahabat bertanya, apakah dikosor sholat ataukah engkau lupa ya Rasulullah? Nah, setelah itu beliau mengatakan, aku tidak lupa dan tidak dikosor, bal nasid, tentu engkau lupa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah rakaat yang kurang tadi, kemudian sujud sebelum salam. Atau contoh yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 5 rakaat. Nah, maka beliau ketika diingatkan, beliau sujud setelah salam. Nah, atau ketika lupa dari tasyahud awal. Lupa dari tasyahud awal, beliau sujud sebelum salam. Taib. Dalam kasus-kasus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sebelum salam atau setelah salam, maka kita ikuti. Misalkan kasusnya sama dengan kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengikuti apa yang beliau lakukan dalam kasus tersebut, apakah beliau sebelum salam sujudnya ataukah beliau setelah salam sujudnya. Kemudian di luar kasus itu, misalkan lupa enggak baca subhana rabbiyal a'la, enggak baca subhana rabbiyal azim. Baik. Lupa dan tidak ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau lupa subhana rabbiyal a'la kemudian sujud sahwi, enggak ada. Ini dikiaskan kepada hadis-hadis yang tadi, yang jika ada kekurangan maka beliau sujud sebelum salam, yang jika ada kelebihan maka beliau sujud setelah salam. Nah. Hadza huwal afdal, ya. Ini yang paling afdal. Nah. Ini yang paling utama. Nah. Taib. Dan kalaupun dia pada semua keadaan sujudnya sebelum salam atau pada semua keadaan sujudnya setelah salam, sujud sahwinya, ya, maka sholatu sahihah, sholatnya sah saja. Nah, berdasarkan pendapat yang dipilih dalam na'am buku ini. Ya. Baik. Kemudian masalah yang kedua, sifatus sujud sahwi, tata cara sujud sahwi. Sajadatani ka sujudis shalah. Tata cara sujud sahwi adalah dua kali sujud. Nah. Seperti sujudnya sholat. Yukabbiru fi kulli sajdatin lisujud wa liraf'i minhu. Bertakbir setiap kali sujud dan setiap bangkit dari sujud. Allahu Akbar, sujud. Kemudian bangkit, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar, bangkit, Allahu Akbar. Nah, seperti ketika sholat, seperti sujudnya sholat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertakbir ketika sujud sahwi. Thumma yusallim, setelah itu, setelah sujud sahwi, maka salam. Nah. Dan ini pendapat yang benar, pendapat yang rajih. Ya. Nah, setelah sujud sahwi dia salam. Nah. Karena sebagian yang lain berpendapat kalau sujud sahwinya setelah salam, ya, maka enggak perlu salam lagi. Ya. Namun ini pendapat yang lemah, ya. Nah, dan menyelisihi pendapat jumhur para ulama. Sehingga sama saja sujudnya sebelum salam sholat atau setelah salamnya sholat, ya. Naam, maka dia setelah sujud sahwi salam. Kalau sebelum salam sujudnya jelas, ya, berarti salamnya salam selesainya sholat. Baik, nah, gak ada iskal, ya, nah, kalau sujudnya sebelum salam. Yang menjadi iskal kalau sujudnya setelah salam. Apakah nanti salam lagi? Apakah enggak? Nah, pendapat yang benar adalah salam lagi dua kali. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu yatashahadu in sajada lisahwi ba'da salam. Kemudian sebagian para ulama berpendapat bertasyahud lagi, ya, apabila sujud sahwinya setelah salam. Nah, apabila sujud sahwinya setelah salam. Baik. Nah. Ini masalah tasyahud setelah sujud sahwi. Apakah disyariatkan tasyahud setelah sujud sahwi ataukah tidak? Nah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Tentang masalah sujud, apa, tentang masalah tasyahud ketika sujud sahwi. Sebagian berpendapat na'am bertasyahud, ya, atau dirinci, ya. Nah, apabila sujudnya atau na'am sujud sahwinya adalah sebelum salam, ya, maka tidak bertasyahud. Tidak bertasyahud ya, jika sujud sahwinya sebelum salam. Jadi enggak ada tasyahud dua kali ya. Naam, dalam satu naam tasyahud ya. Satu kali duduk di tasyahud akhir. Adapun jika tasyahudnya setelah salam, ikhtalafal ulama, para ulama berselisih. Kalau kalau sujudnya, sujud sahwinya setelah salam ya, para ulama berselisih. Ada yang berpendapat bertasyahud lagi ya. Ada yang berpendapat tidak bertasyahud lagi ya, ketika sujudnya setelah salam. Nah, baik. Mereka yang berpendapat bertasyahud lagi setelah salam, setelah sujud, mereka yang berpendapat bertasyahud setelah sujud sahwi, itu diantaranya nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, mereka berdalil dengan hadis Imran bin Husain dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabatnya. Fasaha fasajada sajadatain. Kemudian beliau lupa dalam sholatnya dan kemudian sujud sahwi dua kali. Summa tasyahada. Setelah sujud, ya, beliau bertasyahud. Nah. Summa salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. Nah. Baik. Sebagian para ulama yang lain ya, dan juga mereka berpendapat dengan hadis ini yang disebutkan di sini ya. Nah, sebagian para ulama yang lain berpendapat ada mutasyahud, tidak bertasyahud kembali setelah sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Dan ini pendapatnya Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ya, dalam sahihnya. Demikian pula ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ya. Bahkan ini juga pendapatnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, bahwa jika tasyahud jika sujud sahwinya dilakukan setelah salam, maka tidak perlu tasyahud lagi. Nah. Baik. Wa hadha huwa rajih, dan ini yang rajih insyaallah. Nah, adapun hadis tadi, hadis Imran bin Husain, hadis tersebut sahih kecuali lafadz summa tasyahada. Kemudian beliau bertasyahud ya, beliau sujud sahwi, summa tasyahada, kemudian bertasyahud. Nah, lafadz summa tasyahada. Naam, dikatakan oleh para ulama lafadz ini syadzah, ganjil, menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Karena hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan. Mereka para ulama yang kokoh hafalannya, nah, kedobetannya ya, dan seterusnya, ulama-ulama yang thiqat ya, meriwayatkan tanpa lafaz tsumma tasyahada. Meriwayatkan tanpa lafaz tsumma tasyahada, kemudian bertasyahud, enggak ada. Nah, lafadz summa tasyahada itu datang dari perawi-perawi yang lemah. Nah, baik. yaitu lafaz tasyahada ini, ya, datang dari perawi yang bernama Ash'ath bin Abdul Malik Al-Hamrani. Nah, dan lafadz ini summat tasyahada menyelisihi lafadz-lafadz hadis as-siqat, hadisnya para perawi-perawi yang siqat atau lebih siqat daripada Ash'ath bin Abdul Malik Al-Hamrani. Nah, sehingga sebagian para ulama menghukumi lafadz summat tasyahada ini syadzah, ya, ganjil atau lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, di antara para ulama yang melemahkan lafadz summat tasyahada adalah Al-Imam Abdul Bar rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, demikian pula Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, dan yang lainnya. Nah, sehingga pendapat yang rajih dalam masalah ini, apakah bertasyahud lagi jika sujud sahwi setelah salam, ya. Rajih yang rajih tidak bertasyahud lagi. Nah, wallahu a'lam. Karena riwayat-riwayat bertasyahud setelah sujud sahwi, ya, riwayat-riwayatnya yang rajih adalah lemah. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Baik. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu yatashahadu idza sajada lisahwi ba'da salam. Li wurudi dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati ahadits hasanah bi majmu'iha. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam. Baik, di sini dipilih pendapat yang bertasyahud lagi setelah sujud sahwi yang dilakukan ba'da salam. Karena datangnya tiga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, yang hukumnya hasan. Nah, dengan dikumpulkan ketiga hadis tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah. Baik. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwasanya riwayat-riwayat tentang tasyahud setelah sujud sahwi semuanya lemah. Nah, baik, mafhum, bisa difahami? Kesimpulannya sama saja sujudnya sebelum salam atau setelah salam, ya. Naam, yang rajih tidak melakukan tasyahud kembali. Nah. Baik. Kemudian bagaimana dengan orang yang lupa? Lupa enggak sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi itu kan disyariatkan karena sebab kelupaan dalam sholat. Baik lupa kurang atau lebih, atau karena sebab ragu. Nah, ini lupa enggak sujud sahwi. Nah, mestinya dia sujud sahwi, ya, misalkan dia di rakaat kedua tidak tasyahud, langsung berdiri. Nah, dia sudah berpikir nanti sujud sahwi. Nah, mendekati salam lupa. Ya, lupa enggak sujud sahwi. Taib. Apa yang harus dia lakukan? Sebagian para ulama menyebutkan, jika lupanya ini masih dekat dengan salam, ya, artinya jeda antara salam dengan ingatnya dia itu sebentar, ya, maka hendaklah dia sujud sahwi. Nah, kalau jeda lupanya atau jeda ingatnya, nah, sebentar, ya, maka dia sujud sahwi. Tapi kalau jedanya panjang, ya, nah, lupanya sholatnya di masjid. Nah, sudah zikir, sudah ini, sudah sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, sampai ke rumah, di rumah ingat, oh tadi saya enggak tasyahud awal. Nah, berarti panjang ini kan jedanya. Jeda lupanya panjang, maka tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Nah, baik. Ini yang jika ditinggalkan adalah wajib sholat. Ya. Jika yang ditinggalkan adalah wajib sholat. Kalau yang ditinggalkan rukun sholat, nah, bagaimana? Taib. Maka dia wajib mendatangkan rukun sholat yang terlupakan tadi. Ya. Karena rukun sholat tidak cukup diwakili dengan sujud sahwi. Nah, beda dengan wajib-wajib sholat, ya, lupa tasyahud awal atau lupa subhana rabbil azim ketika ruku, lupa subhana rabbil a'la ketika sujud. Ini wajib-wajib sholat, ini akan terangkat, ya, atau terwakili dengan sujud sahwi, ya. Tapi kalau rukun-rukun sholat tidak terangkat dengan sujud sahwi, harus mendatangkan rukun tersebut, ya. Nah, harus mendatangkan rukun tersebut, kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Nah, kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Nah. Kemudian ketika dia lupa dengan rukun-rukun sholat, ya, apakah dia mengulang sholatnya dari awal ataukah tidak? Misalkan sholat duhur 3 rakaat salam, ya, kemudian ingat, nah, apakah dia hanya mengerjakan rakaat yang keempat saja ataukah dia mengulang sholatnya dari awal? Dalam masalah ini juga para ulama berselisih. Ada yang berpendapat cukup mengerjakan rakaat yang tertinggal saja, itu rakaat yang keempat. Nah. Baik, ada yang mengatakan mengulang dari awal. Nah, sholatnya. Nah. Ada yang merinci. Kalau jeda lupanya itu sebentar, jeda lupanya sebentar, nah, maka tidak perlu mengulang dari awal. Cukup mengerjakan rakaat yang tertinggal. Ya, seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kurang rakaatnya, ya. Setelah itu Zulyadain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah salat dikosor atau engkau lupa?" Ya, setelah itu Rasulullah menyempurnakan salat yang tertinggal, nah, tidak mengulang dari awal, tetapi mengerjakan salat yang tertinggal, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan jedanya sebentar. Baik. Dan jika jedanya lama, jika jedanya lama, maka dia mengulang dari awal. Misalkan salat duhur 3 rakaat salam. Kemudian setelah itu dia tertidur misalkan. Tidur sampai sholat asar. Habis sholat asar dia baru nyantai. Ya, ketika nyantai baru ingat. Nah, kayaknya tadi sholat duhurnya 3 rakaat. Ya. Nah, Atau ada yang ingatkan misalkan, ada yang teman di sampingnya, tadi kamu sholat duhur kok cuma 3 rakaat misalkan. Berarti jedanya lama ini. Atau ingatnya besoknya misalkan. Ada yang mengingatkan besoknya misalkan. Maka jedanya ini lama. Kalau jedanya lama, maka dia mengulang dari awal. Mengulang dari awal. Nah. Baik. Karena hukum asalnya sholat mutawaliyah, berturut-turut. Nah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, ini hukum asalnya. Nah. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengerjakan rakaat yang tertinggal saja. Nah, itu dikarenakan jedanya sebentar. Jedanya sebentar. Nah, baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, baik, sudah masuk waktu Isya. Nah. Di sana sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang lain yang terkait dengan sujud sahwi. Seperti apakah sujud sahwi juga mencakup dalam sholat-sholat sunnah, ya? Nah, dan lain-lain. Banyak, namun insya Allah untuk para pemula, ya, nah, ini sudah cukup. Nah, ini sudah cukup. Ya. Taib. Ya. Sekarang siapa yang mau panjang lebar lagi harus takhosus, ya. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.